Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulumikum fid darain. Amin. Kitabus sadaqati. Fadlus sadaqah. Qala al-Habib Abdullah al-Haddad radhiyallahu anhu fi hadithi man tasaddaqa faqad fakka lahyai 70 syaitana. Ya'ni khalafa sifati syayatin. فشيطان يأمره بالبخل وآخر يخوفه الحاجة وآخر يأمره ويؤخره ونحو ذلك إلى 70 شيطانا من هذا القبيل فإذا تصدق فقد خالف جميع هذه الدواعي. كتاب الصدقة. صدقة ini kalau pada umumnya bisa sedekah itu wajib, bisa sedekah sunnah. Ini kalau mutlak. Tapi kalau misalnya dipisah, itu biasanya memakai nama sendiri-sendiri. Sedekah itu yang sunnah, kalau zakat itu yang wajib. Tapi ketika mutlak seperti dalam ayat Al-Qur'an yang dimaksud di situ sedekah ai zakah. Khudz min amwalihim shadaqatan. Perintah Allah kepada Nabi Muhammad, khudz min amwalihim. Ambil dari harta mereka, yakni al-aghnia, orang-orang yang kaya atau orang-orang yang mampu, shadaqatan ai zakatan. Itu kalau mutlak. Kalau mutlak seperti miskin atau fuqara. Ketika disebutkan salah satunya miskin, berarti fuqara masuk di dalamnya, atau fuqara miskin masuk di dalamnya. Tapi kalau disebutkan kedua-duanya, mereka berbeda. Fuqara sendiri, miskin sendiri. Ini membahas tentang keistimewaan sedekah. Al-Habib Abdullah Al-Haddad, beliau berkata mengenai hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan man tasaddaqa faqad fakka lahyai 70 syaitanan. Barang siapa yang bersedekah, maka ia benar-benar telah membebaskan diri dari godaan 70 setan. Jadi ada banyak setan yang menggoda kita, yang mengganggu kita agar tidak bersedekah. Ketika kita bersedekah, berarti kita membebaskan diri dari godaan 70 setan. Artinya tidak menghiraukan apa yang dikatakan setan, apa yang diperintahkan oleh setan. Sehingga beliau mengatakan orang yang bersedekah berarti dia telah melanggar sifat-sifatnya setan. Orang yang melanggar sifatnya setan itu adalah orang yang bagus. Sehingga di dalam burda dianjurkan wa khalifin nafsa wa syaitana wa sihima. Di dalam burda dikatakan selalulah langgar, selalulah bermaksiat, bertentangan dengan nafsu dan setan. Dengan nafsu dan setan. Kalau kita melanggar keduanya, ini kita akan menjadi orang yang beruntung, menjadi orang yang istimewa, menjadi orang yang sukses. Nah, karena itu ketika kita bersedekah, bebas kita dari ajakan setan, bujukan setan, rayuan setan, tipu dayanya setan. Kenapa? Karena setan itu memerintahkan kita untuk pelit. Memerintahkan kita untuk pelit, sebagaimana Allah berfirman, asyaitanu ya'idukumul faqra. Setan itu selalu menakut-nakuti kita dengan kefakiran. Selalu. Kamu kalau sedekah nanti fakir kamu, miskin kamu. Buat apa? Dia bisa bekerja kok. Buat apa kamu kasih? Enggak usah dikasih, biar dia nyari sendiri, yang dia mampu, dia sehat kok. Kenapa kamu ngasih dia? Setan. Biarkan dia kerja supaya kamu bisa kaya. Kalau kamu sedekah gini, kapan kayanya kamu? Selalu menjadikan kefakiran. Nakut-nakuti kita kepada kefakiran. Kalau kamu sedekah, gak suki-suki tambah melarat. Gak nyeleng-nyelengi sedekah toh akhirnya kan gak suki-suki, kan gak budal-budal, kan haji. Kan. Selalu itu setan. Ngajari kita untuk pelit. Yang lain ngajari kita untuk apa? Menakut-nakuti kita akan kebutuhan. Buat apa sedekah? Kamu habis gini butuh buat ini, butuh buat itu. Anak kamu ini habis gini lulusan, kamu butuh untuk daftar. Kalau kamu sedekah sekarang, nanti untuk daftar gimana? Ini sekarang habis gini naik semua. Listrik naik, pajak naik, bensin naik. Kamu kalau sedekah, nanti gimana motor kamu? Gimana mobil kamu? Gimana rumah tangga kamu? Listrik naik semua loh. Jadi ditakut-takuti dengan kebutuhan. Yang lain memerintahkan kita sedekah. Sedekah, tapi nunda. Ojo dhisik, gak pas waktu ini saiki. Engkuk-engkuk ae. Kurang pas. Nunggu waktu yang tepat. Biar sedekahnya itu lebih afdol, lebih utama. Diperintahkan kita sedekah. Tapi membuat kita jangan sedekah sekarang. Nunggu waktu yang pas, nunggu waktu yang tepat. Nanti kamu sedekah. Mungkin nunggu kamu kaya dulu. Sekarang jadikan ini modal dulu. Nanti kalau kamu kaya, setiap hari sedekah. Jangan seminggu sekali. Memerintahkan kita bersedekah, tapi nanti. Dengan alasan-alasan. Ini sampai 70 setan, semuanya seperti macam ini mereka membuat kita meninggalkan sedekah. 70 loh. 70 ini semuanya memerintahkan kita ojo sampai sedekah. Jangan sampai sedekah. Lah kalau kita sudah bersedekah berarti kita melanggar 70 tadi itu. Kita buang, kita acuhkan 70 tadi itu. Lah seperti sarah ya, seperti yang apa yang disarahkan ini, seperti yang disarahkan oleh Habib Ali Habsyi di dalam majelisnya. Jadi pernah ada seseorang yang hadir di majelisnya Habib Ali Habsyi. Habib Ali Habsyi menyarahkan hadis ini. Ada seseorang yang niat bersedekah. Ada seseorang yang niat bersedekah. Ketika masuk rumah bertemu dengan istrinya. Istrinya nakut-nakuti kefakiran. Ngocok dhisik mas, engko akhire kere, nanti miskin kalau kita sedekah sekarang. Lah ini cuma yang kita miliki ini toh. Lah kalau kamu sedekahkan kita nanti gimana? Istrinya menakuti suaminya akan kefakiran. Lah memang saat itu si suami butuh. Butuh bukan gak butuh, butuh daripada harta. Butuh daripada uang itu. Si suami dalam keadaan butuh. Tapi si suami tadi memiliki niat untuk bersedekah. Istrinya ketika masuk rumah ketemu istrinya, istrinya ngomong, ojo dhisik mas, kebutuhannya dhisik ae ditukokno. Kebutuhannya dulu aja dicukupi. Nanti kalau dapat lagi baru sedekah. Katanya istrinya, memang istri itu selalu seperti itu biasanya umumnya ini. Umumnya itu suami kepingin, istrinya yang menghalangi. Umumnya ini. Umumnya. Ya. Makanya katanya Rasulullah itu kalau nyari istri itu, istri yang bisa menolong suami untuk ibadah. Itu diantara kriteria sifat yang harus kita jadikan utama di dalam mencari istri. Bukan cantiknya. Bukan seksinya. Tapi yang bisa mendorong kita, memberikan semangat kita di dalam menjalankan ibadah. Itu menjadi kriteria yang disampaikan oleh Nabi. Makanya Nabi mengatakan yunkahul mar'atu atau tunkahul mar'atu li jamaliha wali maliha wali hasabiha wali diniha. Tapi Nabi menjadikan empat ini pokoknya apa? Fakhtar bidhati din taribat yadak. Katanya Rasulullah, perempuan itu dinikahi karena kecantikannya, karena hartanya, karena nasabnya atau pekerjaannya dan sebagainya, dan juga karena agamanya. Tapi Nabi mengatakan faktar bidadidin, maka pilihlah yang beragama, yang memiliki agama, yang memiliki kefahaman dalam agama. Kenapa? Taribat hiadat. Kehidupan kamu akan tenang. Kenapa? Selalu memberikan semangat kepada kita untuk beribadah. Selalu mendorong kita untuk melakukan kebaikan, ketaatan. Nah, itu yang bagus. Nah kalau cantik, kaya, tapi ojo sedekah, ojo sembahyang, jangan nyari ilmu, jangan, buat apa? Buat apa? Gak ada manfaatnya kita punya istri seperti itu. Lah cari istri dan menolong. Lah ini enggak. Istrinya malah menakuti. Jangan dulu, kamu kan butuh. Pakai dulu aja buat itu. Nanti dapat lagi baru. Kalau kamu mau sedekah, sedekah. Hanya si suami tadi itu gak mau sedekah. Ninggalkan sedekah. Ninggalkan sedekah, ngikuti perkataannya si istri. Ketika bertemu dengan Habib Ali Habsyi, orang ini ketika bertemu dengan Habib Ali Habsyi, dia bertanya kepada Habib Ali Habsyi, "Ya Habib, indi syaitanah wahida ma gadartu 'alaiha. Fa kaifa bi sab'ina syaitanan?" Katanya Habib Ali, katanya dia berkata kepada Habib Ali Habsyi, "Wahai Habib Ali, aku ini punya satu setan, gak bisa ngalahkan aku. Bagaimana kalau 70 setan? Satu setan aku gak bisa mengalahkan, apalagi 70 setan. Faham satu setan ini maksud dia? Istrinya. Bukan istrinya itu setan. Sifat setan yang ada di dalam istrinya itu aku gak bisa mengalahkan. Apalagi 70 setan. Nah karena itu sedekah ini berat. Karena berat, karena gak mudah, memiliki keistimewaan yang besar. Gak gampang, apalagi untuk agama. Orang bersedekah, gak mudah. Tapi kalau untuk orkes, kalau untuk dangdutan, untuk foya-foya, subhanallah, gampang, ringan, enteng, gak mikir. Coba perhatikan. Perhatikan, untuk beli semir rambut, gampang. Untuk potong rambut, moha dan lain sebagainya, gampang. Untuk beli alat-alat yang merubah motornya, gampang. Untuk manggil orkes dan semisalnya, gampang, enteng, mudah. Tapi coba untuk kebaikan, beli siwak, berat. Beli siwak, berat. Nyumbang masjid, musola, atau kebaikan yang lainnya, fuqara wal masakin, anak yatim, pernah. Misalnya dia ngeluarkan, bandingkan berapa yang dia keluarkan untuk itu dan berapa yang dikeluarkan untuk ini. Berah. Kenapa? Yang ini digandoli setan, 70 setan. Gandoli. Gantung kepada orangnya, dihalangi dia. Ojo, ada lagi belakangnya sampai 70. Katanya orang tadi tuh, satu setan aja aku gak bisa ngalahkan, apalagi 70 setan. Loh dia meninggalkan sedekah gara-gara apa? Ucapannya istrinya ditinggalkan sama dia. Apalagi 70 setan. Ah, karena itu orang yang bersedekah ini memiliki keistimewaan, keutamaan yang sangat besar. Di antaranya dikatakan oleh Imam Ibnu Sammak. Beliau mengatakan apa? Ajibtu liman yashtari al-mamalik bimalihi wala yashtari al-ahrar bima'rufih. Aku ini heran. Orang bisa membeli, membangun rumah yang megah, kerajaan dengan hartanya, tapi tidak bisa membeli kebebasan dirinya daripada azab dan neraka dengan kebaikannya. Orang bisa beli motor bagus, harganya ratusan juta. Mobil. Gak nanggung. Beli mobil, harganya berapa? 400, 500. Subhanallah. Besar loh itu. Kalaupun nyicil, satu bulannya berapa? Ringan, enteng dia melakukannya, mengerjakannya. Bangun rumahnya. Pondasinya, temboknya, kemudian isi-isi rumahnya, perabotan rumahnya, bisa dia. Mampu, ringan, gampang. Senang dia, bahagia. Alhamdulillah, bahagia dia. Tapi dia tidak bisa membebaskan dirinya dari neraka dengan kebaikan. Aneh, makanya katanya beliau aneh, heran aku. Aneh. Orang bisa membebaskan dirinya dengan kebaikan, gak dia lakukan, tapi malah dia bisa membeli kemaksiatan, ya, kemungkaran, kejelekan dengan hartanya. Jadi bisa seakan-akan gini, dia bisa dapat keindahan, keistimewaan dengan gratis, kok malah bangun. Kok malah bangun keindahan yang bayar. Loh, kita bisa menikmati gratis. Lah kenapa kita harus mau beli? Misalnya ini misalnya. Kendaraan di Indonesia digratiskan. Naik kendaraan digratiskan. Kita mau kemana diantarkan misalnya ini. Khoyirnya pemerintahnya ini. Misalnya ini. Saking khoyirnya pemerintahnya sama rakyatnya. Kemanapun rakyatnya mau pergi diantarkan. Kita enggak mau, kita malah milih beli. Bodoh enggak kita nih? Bodoh kita. Kenapa? Lah kita beli, kita bayar satu. Kemudian ngeluarkan duit bensin. Kemudian nanti masih ngurus suratnya. Bayar lagi, kena pajak lagi kita. Lah ini ada yang gratis, kenapa kita harus beli? Yang nanti kita harus ngurus, ngerawat, nyuci, bersihkan, ngetap, kemudian servis, belum tahunannya harus bayar. Loh ini ada gratis kita, kemanapun kita mau pergi ada tumpahan nih kok. Disiapkan, loh kita beli, bodoh kita. Loh kita bisa bebas dari neraka dengan kebaikan yang ada di hadapan kita, di depan mata kita, kok kita mau beli neraka dengan harta kita. Kita mau beli neraka dengan harta kita. Tapi kita tinggalkan surga yang bisa kita dapatkan dengan gratis. Enggak perlu mengeluarkan harta kita. Enggak perlu mengeluarkan harta kita, kita bisa mendapatkan surga. Loh, apalagi kita ingin meraih kenikmatan surga lebih lagi dengan mengeluarkan harta kita. Karena itu heran ini. Aneh sekarang ini. Aneh seperti kehidupan negeri kita, aneh. Seperti kehidupan di dalam negeri kita sekarang ini, aneh. Orang gak salah dibilang salah. Orang salah gak dibilang salah. Padahal jelas. Tapi gak dibilang salah. Seperti kehidupan negeri kita ini, aneh. Dia bisa mendapatkan surga dan keindahannya hanya dengan mengeluarkan, mengorbankan sedikit apa yang dia miliki, tapi dia ingin memakmurkan neraka dengan bagian besar yang dia miliki. Nauzubillah min dzalik. Nah, ini keistimewaan sedekah itu besar, ya, sehingga pahala yang diberikan oleh Allah juga besar. Dan sedekah itu tidak mudah dikerjakan. Pasti ada banyak rintangannya yang menghadapi, yang menghalangi dia untuk mengerjakannya, seperti yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kita mengalahkan setan dan musuh-musuhnya, musuh-musuh Allah, dan mudah-mudahan kita bisa berjalan di jalannya Allah dan di jalannya Rasul, sehingga kita bisa meraih keistimewaan, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma Amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.